الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله melanjutkan pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari di bab yang ke 18 dari Kitabul Marḍā. Qala rahimahullahu ta'ala babu man dhahaba lis-sabiyyi al-maridi liyud'a lahu. Bab man dhahaba bis-sabiyyi al-marid. Bab siapa yang membawa serta anak kecil yang sakit untuk didoakan kesembuhan. Yani kita yang membawa anak kita untuk didoakan. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Ibrahim bin Hamzah wa hadatsana Hatim wa Ibnu Ismail an al-Ju'ayb. Qala sami'tu as-sa'iba yaqul dhahabtu bi dhahabat bi khalati ila Rukayyah. Yani as-sa'ib mengatakan dulunya bibi aku, ini saudara perempuannya ibu kita, qala dhahabat bi khalati ila Rasulillah. Ibu bibi aku dulunya membawa aku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'. Sambil mengatakan ya Rasulullah, sungguhnya putra dari saudara perempuanku ini lagi sakit. Fa masaha ra'si wa da'ali bil barah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakan aku keberkahan. Tsumma tawadda'a fa syaribtu min wudhu'ihi wa kuntu khalfa dhahrihi fa nadartu ila khatamin nubuwwati baina katifaihi mithla zirril hija al-hajila. Kata Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan untuk aku. Kemudian beliau wudu. Fatawadda'a. Fasyaribtu min wudhu'ihi. Kemudian aku meminum dari sisa air wudu beliau. Waqtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadartu ila khatamin nubuwwah. Kemudian aku melihat khatam nubuwah, tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ada di bagian belakang Rasulullah di antara dua pundak beliau, sama seperti kancing. Qala rahimahullahu taala syahiduna di sini barakallahu bikum, anak kecil boleh dibawa orang yang saleh untuk didoakan sembuhan untuknya, barakallahu bikum. Allah al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala babu tamannil maridil maut. Bab angan-angan seorang yang sakit untuk mati. Bagaimana? Ketika seorang mungkin dia merasa sakitnya semakin parah, atau boleh jadi dia menganggap dirinya hanya sebagai beban untuk orang lain. Barakallahu fiik. Sehingga dia berharap kematian sesegera mungkin. Apa pertanyaan, apakah boleh orang yang sakit minta kematian? Lagi dia menganggap bahwa dia untuk kesembuhan sangat minim, sangat sulit. Barakallahu fiik. Tapi setidaknya ketika orang itu masih hidup, dia berarti masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun dalam kondisi sakit. Karena di setiap keadaan orang bisa saja beribadah tetap kepada Allah sampai ketika akal sudah tidak ada lagi, atau memang nyawa sudah tidak ada, baru beribadatan itu. Barakallahu fiik. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang kepadamu kematian. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه kata Rasulullah SAW la yatamannayanna di sini ada beberapa akidat penguat jangan sekali-sekali ada seorang di antara kalian mengharapkan atau mengangan-angankan kematian tidak boleh barakallahu min durrin asabahu hanya karena musibah yang menimpanya atau kesulitan yang menjerat barakallahu walhasil dia merasa bahwa tidak nyaman hidup pada saat ya yang namanya kehidupan yang tidak selamanya kita dalam kondisi enak-enak saja terus enggak akan berubah dan berganti keadaan itu yang melewati kehidupan supaya ubudiyah itu ada di semua keadaan kita bersyukur ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ibadah dan ketaatan dan juga ketika kita ditimpa musibah kita bersabar juga ketaatan kepada Allah. Taib. Boleh jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala pengen dari kita untuk kita lebih dekat dengannya. Taib. Karena boleh jadi ketika kita berlimpah enak-enak saja, nyaman-nyaman saja terus hidup kita. Terkadang kita lalai, bahkan terkadang kita berlaku sombong, takabur, angkuh. Boleh jadi dengan adanya ujian-ujian itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sadar, untuk kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Karena kondisi yang seperti ini akan menjadikan orang betul-betul merasa tidak berdaya. Dengannya hanya dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kembali berarti taufik. Tapi kalau tidak, maka ketika lewat masa sulit itu dia akan semakin sombong. Sahih. Baik. Karena masa-masa sulit itu akan lewat untuk orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang membangkang sekalipun. Barakallahu. Tapi orang yang kembali biasanya memang ya sadar. Ketika dia lapang ulang dia enggak tapi kalau ketika masa sulit lewat pada dia dia juga enggak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya makin congkak dia. Wallahul musta'an. Jadi jangan minta kematian ketika musibah datang, apakah itu penyakit, apakah itu kemiskinan, apakah itu masalah-masalah banyak saja masalah yang dihadapi oleh seorang. Baikkan ala buddha ailan akan tetapi kalau memang dia harus meminta, karena dia tidak tahu masa depan. Jangankan dua pekan, satu bulan, satu tahun yang akan datang. Esok hari saja dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Atau beberapa detik setelah itu juga dia tidak tahu. Barakallahu fiik. Karena boleh jadi kita dalam kondisi sakit parah dan bahkan dokter pun sudah angkat tangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki umur lebih panjang. Dan ini banyak. Barakallahu fiik. Orang dia merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi panjang umur. Ternyata lebih panjang umurnya dari orang yang sekian banyak ini yang menjenguk dia. Barakallahu fiik. Ketika dia betul-betul sakit parah dan dia menganggap dirinya bakal dekat dengan kematian dan orang pun sudah pada datang. Yang datang-datang ini pada saat sudah mati satu-satu. dia masih panjang umur, barakallahu fiik. Yang menjenguk dia pada saat itu standar, lebih duluan meninggal dunia. Kisahnya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sa'd merasa bahwa itulah akhir-akhir dari kehidupannya ketika dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih panjang umurnya, subhanallah, masih memimpin peperangan, masih menaklukkan beberapa negeri, masih banyak anaknya setelah itu. Bah, pada saat dia sakit parah itu baru satu anak perempuan yang dia miliki, setelahnya banyak. Kalau memang dia harus berdoa, maka hendaknya dia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat hayat, ya Allah, hidupkanlah aku dengan kehidupan yang bagus. Kalau kehidupanku itu masih lebih baik untuk aku. Wa tawaffani idza kanat wafatu khairan, dan wafatkanlah aku ya Allah jika sekiranya kematian itu lebih bagus bagi aku. Karena kita tidak tahu, barakallahu fiik. Baik. Boleh jadi minta-minta panjang-panjang umur, ternyata umur yang panjang bukan baik. Sahih, barakallahu fiik. Ketika dia tidak memakai, memanfaatkan umur itu untuk taat, maka umur untuk dia itu adalah kejelekan. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a 'amalu. Sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Tidak ada manfaat panjang umur bagi dia. Justru semakin apa? Membebani dia, karena semakin hari dia semakin banyak maksiat yang dia lakukan. Maka berbahagialah orang yang diberi taufik dan diberi umur yang panjang. Panjang umur dia berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus dibaca kalau kita, kalau ada orang pengen mengakhiri kehidupannya menurut dia. Barakallahu fiik. Hanya doa dengan doa ini. Allahumma ahyini ma kanat hayatu khairali wa tawaffani idza kanat hayatu idza kanat wafatu khairan. Jadi yang minta kita mintalah kebaikan, kebaikan seandainya hidup dan kebaikan pun seandainya mati. Barakallahu fiik. Karena boleh jadi kalau panjang umurnya dalam kondisi sakit, dalam kondisi kesusahan, kesulitan, dia tidak sabar. Jadi kebaikan, kematian adalah kebaikan yang sesuatu yang terbaik untuk kita. Barakallahu. Tapi kalau ternyata dia bakal sembuh, dia bakal baik keadaannya dan dia bakal melakukan ketaatan, maka umur yang panjang yang terbaik untuk. Qala rahimahullahu taala, ini kalau memang dia harus berdoa. Barakallahu. Sudah kita lewati orang yang bersabar dengan kondisi sakitnya. Barakallahu. Atau musibah yang menimpa. Barakallahu fikum, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Perempuan hitam yang sudah kita lewati kisahnya. Datang ke Rasulullah SAW minta didoakan kesembuhan. Terusai syi'ti sabar fi walakin jan. Kalau engkau sabar, kalau engkau sabar maka untuk engkau surga. Wa in syi'ti da'utullah lak. Kalau engkau pengen aku doakan untuk engkau sembuh. Perempuan ini pun langsung berkata, "Bal asbir waliyat." Bahkan aku akan bersabar dan untuk aku surga. Ini memang ini namanya ulul himmah, tingginya cita-cita, besarnya harap. Barakallahu. Tapi ya karena penyakit ayan ini, epilepsi ini, kalau orang umat biasanya meronta-ronta. Barakallahu. Sementara dia perempuan, kata perempuan ini, walakinni atakasyyar ya Rasulullah, kalau datang penyakit itu aku tersingkap aurat. Pada Allah Allah atakasyah. Maka doakanlah untuk Allah SWT agar supaya bagaimanapun keadaan aku ketika kumat, aku tidak tersingkap aurat. pada alahu Rasulullah SAW. Maka Rasul pun mendoakan. Jadi walaupun bagaimana dia merontaknya ketika umat radhiyallahu ta'ala anha, tetap tidak akan tersingkap apa aurat. Barakallahu, menunjukkan tentang keutamaan dan mulianya hati perempuan walaupun berkulit hitam. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim دخلنا على خباب نعوله وقد اكتوى سبع كيات. Kami masuk menemui Khabbab, menjenguknya. Wakad iktawa sabak kayyat, dan beliau telah berobat dengan kayy 7 kali. Faqala inna ashabana alladhina salafu madaw wa lam anqushumud dunya. Maka Khabbab bin al-Arad mengatakan, sesungguhnya sahabat-sahabat kita alladzina salafu, yang telah lewat, yakni sahabat-sahabat Rasulullah yang telah meninggal dunia lebih dahulu, madaw walam tangkushumud dunia, mereka telah berlalu dan mereka tidak dikurangi sedikitpun oleh kehidupan dunia. Mereka tidak merasakan enaknya makanan, mereka tidak merasakan lembutnya pakaian, mereka tidak merasakan bagusnya tunggangan, mereka tidak merasakan luasnya rumah dan mewahnya. Masih dalam kondisi awal-awal perjuangan, masih serba sederhana, masih serba apa adanya. Ini yang dimaksud oleh Khabbab. Sungguhnya sahabat-sahabat kita telah lewat mendahului kita dan mereka sama sekali tidak dikurangi oleh dunia. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sementara kita telah mendapatkan banyak dari urusan dunia ini, sehingga kita tidak mendapati tempat untuk harta benda kita kecuali tanah. Apa itu? Ditimbun. Mereka duitnya ditimbun di zaman dahulu. Barakallahu fiik. Tidak ada bank di zaman dahulu, tidak ada tempat penitipan. Barakallahu fiik. Tidak ada. Jadi mereka yang menyimpan, masing-masing menyimpan, dan menyimpannya di bawah tanah keamanannya. Sehingga demikian dikatakan oleh Khabbab. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Dan kita telah mendapati dunia ini saking banyak tidak ada tempat untuknya kecuali tanah ini. Walau la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'u. Seandainya bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta kematian, maka sungguh aku telah meminta kematian. Barakallahu fiik. Tsumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu. Kemudian kami dapati ketika kami mendatanginya, menziarahinya di kali yang lain, beliau sudah sehat dalam kondisi membangun tembok. Faqala innal muslima la yujaru fi kulli syai'in yubiku illa fi syai'in yaj'alhu fi hadzal turab. Kemudian beliau mengatakan, innal muslima la yujaru fi kulli syai'in. Sungguhnya seorang muslim diberi pahala pada setiap apa yang dia impak. Berkelap, dia beri makan istrinya, dia beri makan untuk anaknya, dia pokoknya apapun yang diimpakan oleh seorang muslim, dia akan mendapatkan pahala untuk. Kecuali pada tanah ini yang dia pakai bangun untuk dijadikan rumah. Barakallahu. Masya Allah. Di sini kata oleh Hafidh, alladhi yudau fil bunyan, yakni uang yang dipakai untuk membangun. Wa huwa mahmulun ala ma zada ala al-haj. Al-Habib, tapi yang dimaksud di sini membangun sesuatu yang merupakan lebih dari kebutuhannya. Barakallahu fiik. Merupakan sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Ya, cuma dia dengan aib anaknya. Tidak perlu sama seperti istana. 20 kamar. Siapa yang mau isi semua itu 20 kamar? Barakallahu fiik. Siapa yang mau? Harganya 20 miliar. Kita ini baru dengar cerita-cerita. Ya kalau kita masuk memang di rumah yang seperti ini modelnya. Barakallahu fiik. Sofanya tidak cocok kalau kecuali apa? Kecuali harga 1 miliar barakallahu fiik. Atau ratusan juta lah. Sofanya 500 juta, 300 juta. Ininya barakallahu fiik. Ya cocok kalau terapi sofa mau pasang di situ. Barakallahu fiik. Yang DP card di dalam sudah putus-putus. Antara anak-anak lompa-lompa akang. Barakallahu fiik. Tidak cocok. Di garasinya pun mestinya mobil mewah bukan mobil. Barakallahu fiik. Murah. La haula wa illa billah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari kebutuhan itulah yang tidak ada pahalanya. Baik. Ya sekedar berbangga-bangga bermewah-mewah. Mobil mewah berapa? 3 biji, 4 biji. Tidak pernah juga dipakai. Cuma sekedar dipajang begitu saja. Berkelahi. Rumah 3 lantai misalnya. 20 kamar. Yang dia pakai cuma 1 kamar. Berkelahi. Tempat tidur pun cuma itu di pinggir kasur itu yang dia tempat itu. Di situ dia tidur, dia bangun. Yang dari kemudian mau pakai semua itu. Balik sana, bolak sana, balik sana. Pakai semua itu yang 2x2 saja sudah mati. Barakallahu fiik. Semakin tua orang, semakin tenang tidur. Tidur begitu. Sudah, boleh sedikit. Sudah, bangun dia. Barakallahu fiik. Ini yang dikatakan oleh Syekh Zaid Anil Haji. Sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Di sana tidak ada barakallahu fiik. Tidak ada pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syai takrir dzalika bi akhir kitab al-istidlan insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslima yu'jaru fi nafaqatihi kullaha, fi nafaqati kulliha, illa ma yaj'aluhu mitra." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempahalai semua apa yang diinfakkan oleh seorang muslim kecuali apa yang dipakai untuk membangun rumah. Baik, barakallah. Yang dimaksud di sini adalah apa? Rumah yang melebihi dari kebutuhannya. Barakallah. Baik. Tak perlu sampai terlalu mewah. Dan kita sampai sini subhanallah. Alhamdulillah.